Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala mab'utsin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyara al-ikhwah ra'ani wa ra'akum Allah. Walhamdulillah, pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari karya Syekhuna Al-Allamah Abu Abdurrahman Abdullah bin Salfiq Al-Dhafiri Al-Qasimi hafizahullah wa ra'ah, di dalam risalah beliau yang berjudul Uqubatullahil Mutanawwi'atu wa Asbabuha, yang mana biiznillah ta'ala pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang telah kita bahas dari apa yang beliau sampaikan, hikmatullahil balighah fi taqdiril uqubat, apa yang berkaitan tentang hikmah-hikmah besar di balik ketetapan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Jalla wa Ala menurunkan satu musibah, satu ujian, satu malapetaka kepada para hambanya. Namun sebelum kita melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah, ingin sedikit ana membacakan sebuah faedah yang telah disampaikan oleh Syekh Al-Allamah Al-Muallimi alaihi rahmatullah, di mana beliau menasihati kita tentang masa akhir dari bulan Ramadan ini, yang mana kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala sebenarnya dituntut untuk bisa memanfaatkan waktu-waktu yang ada dengan beberapa malam yang tersisa sangat sedikit ini dengan banyak beramal soleh, banyak ibadah, amalan-amalan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah bahagian dari bentuk syukur yang dimiliki oleh seorang hamba kepada Allah Jalla Jalaluh. Maka di sini beliau mengingatkan kepada kita dengan ucapan beliau alaihi rahmatullah wa alamu anna syahrakum al-karim, ketahuilah wahai hamba-hamba Allah bahwasanya bulan kalian yang karim, yang maha mulia, bulan Ramadan yang memiliki sekian banyak keagungan, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain, maka bulan Ramadanlah yang menjadi sayyid, karena di dalamnya ada Lailatul Qadar, di dalamnya ada Al-Qur'anul Karim yang diturunkan oleh Allah Jalla Jalaluh, di dalamnya ada pembebasan dari sekian banyak hamba Allah Subhanahu wa taala dari naru jahannam dan sekian keutamaan lainnya yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Maka beliau mengingatkan wa alamu, ketahuilah wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, anna syahrakum al-karim, bahwasanya bulan kalian yang mulia itu, qad dhahaba aktsaruhu, hampir habis masanya. Sudah lebih dari 2/3 bulan Ramadan kita lewati. kurang dari sepertiga lagi, kurang beberapa malam lagi. Karena malam ini adalah sudah malam yang ke-26 dari bulan Ramadhan tahun ini 1441 Hijriah, ikhwati fillah yarakumullah. Maka artinya adalah bulan Ramadhan di tahun ini tersisa 4 malam atau 5 malam. Malam ini malam pertama, besok malam kedua, malam ketiga, keempat dan kelima habis. Sisa 5 malam. Maka beliau kembali mengingatkan kepada kita bahwasanya bulan Ramadhan yang kalian berada di atasnya pada saat ini sudah sebagian besar telah meninggalkan kita. Fa'afiqu ibadallah min sakaratil ghafalat. Maka wahai hamba-hamba Allah, sadarlah kalian, bangunlah kalian dari kelalaian demi kelalaian, dari kemaksiatan demi kemaksiatan. Wa'lamu, dan ketahuilah, annal jannata makhfufatun bil makarih, dan ketahuilah bahwasanya syurga Allah subhanahu wa ta'ala mahfufatun, dikelilingi, dipenuhi dengan al makarih, perkara-perkara yang tidak kita sukai, perkara-perkara yang kita benci, kita tidak nyaman dengannya. Harus mengorbankan waktu istirahat malam kita, harus mengorbankan waktu-waktu bersantai kita, apakah dengan teman, dengan sahabat, dengan keluarga, dengan anak istri dan yang seterusnya. Karena memang jannah Allah, syurga Allah subhanahu wa ta'ala mahfufatun bil makarih, kata beliau alaihi rahmatullah, dipenuhi dan dikelilingi dengan perkara-perkara yang kita benci. Wan naru mahfufatun bisyahawat, sebaliknya neraka Allah wal'iyadhu billah dipenuhi dengan perkara-perkara yang dekat dengan keinginan kita, dekat dengan syahwat kita untuk memuaskan jiwa ini. Nyaman kita melakukannya, bahkan dengan senang hati. Itulah nar. Maka beliau menyampaikan, ya talibal jannati aina ma qaddamta minal a'mali salihat. Wahai kalian yang katanya ingin mencari syurga Allah subhanahu wa ta'ala, amalan apa di bulan Ramadhan ini, di malam-malam yang telah lewat lalu, amalan apa yang telah kalian persembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang katanya kalian adalah talibal jannah, orang-orang yang menginginkan syurga Allah subhanahu wa ta'ala, tidak putus-putusnya di dalam doa agar dijadikan sebagai ahlul jannah, agar dimasukkan ke dalam firdausil a'la. Tapi wakil yang ada, apakah sama dengan permohonan kita? Kenyataan yang ada, apakah ada persembahan amalan soleh kita berikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Hal hafadta alal mandubat, kata beliau, apakah kalian telah menjaga perkara-perkara yang sunnah? Hal tamamtal mafrudat, apakah kalian telah menyempurnakan ibadah-ibadah wajib kalian? Hal ihtamaita anil muharramat, apakah kalian telah menjaga, mencegah diri-diri kalian dari perbuatan-perbuatan yang haram? Waqad bakiyat min syahrikum hadha baqiyatul layali salihat. Sungguh bulan Ramadhan yang ada di tengah-tengah kalian ini tersisa beberapa malam yang mulia. Karena memang 10 malam terakhir dari bulan Ramadhan, ikhwati fillah yarakumullah, adalah layali azimah, malam-malam yang agung, malam-malam yang mulia, malam-malam yang dikhususkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dari seluruh malam yang ada pada satu tahun penuh, 10 malam terakhir dari bulan Ramadhan lah yang paling mulia. Walaupun dibandingkan dengan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, karena telah dijelaskan oleh para ulama kita bahwasanya 10 hari dari bulan Dzulhijjah yang afdal adalah di an-nahar, di waktu-waktu pagi siangnya. Adapun malamnya, 10 malam terakhir di bulan Ramadan lah yang masih memiliki keutamaan yang sangat-sangat besar dibandingkan malam-malam yang lainnya. Maka ditanya oleh beliau, yang tersisa ini malam-malam bisa dihitung dengan jari kita, hanya tersisa 5 malam. Apa yang sudah kita korbankan? Apa yang sudah kita persembahkan? Ini pertanyaan untuk kita semua, ikhwati fillah ya ra'akumullah. Nasihat dari beliau ini pertanyaan untuk kita semua, dan tidak ada yang bisa menjawab kecuali diri kita sendiri. Seharusnya kita mengintrospeksi diri kita, apa yang telah kita persembahkan dari amalan soleh. Jangan sampai kita dapati bahwa kita menjadi orang-orang yang senantiasa mengeluh. Kenapa saya harus bangun malam? Kenapa saya harus qiyamul lail? Kenapa saya harus tahajud? Kenapa, kenapa, dan kenapa saya harus berdahaga, berhaus-haus, menahan lapar di siang hari, dan yang seterusnya. Wal'iyadzubillah, ketika kita memiliki target, ayo cepat selesai bulan Ramadan, agar saya bisa makan lagi sepuasnya, agar saya bisa bermaksiat lagi sepuasnya, agar, wal'iyadzubillah, malam-malam terakhir dari bulan Ramadan, sebagai seorang mukmin yang hakiki, bukan yang kita inginkan adalah cepat berlalu, tapi tidak, tolong ya Allah, tahan. Buat lama 5 malam tersebut agar kita bisa mengisinya dengan qiraatul Quran, agar kita bisa mengisinya dengan qiyamul lail, agar kita bisa mengisinya dengan adzikir wa du'a dan amalan-amalan soleh yang lainnya. Maka apa yang telah kita persembahkan pada malam-malam yang telah lalu, 25 malam yang telah lewat, apa yang telah kita persembahkan? Tersisa 5 malam menuju satu Syawal, menuju Idul Fitr, malam-malam yang mulia tersebut, kata beliau, fiha lailatun khairun min alfi syahrin. Pada malam-malam tersebut ada sebuah malam yang disebut oleh Allah Jalla wa Ala dengan Lailatul Qadar, yang ketika seorang beramal pada malam tersebut lebih baik dari amalan salih yang dia kerjakan selama alfu syahrin, 1000 bulan. Liman adrakathu mulaziman litta'at, barang siapa yang mendapati malam tersebut dalam keadaan dia sedang beramal soleh, mengamalkan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala dengan berbagai macam jenisnya, amalan-amalan soleh apapun itu. Karena kita telah membahas bahwasanya amalan ibadah seperti yang telah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah sangat banyak sekali. Dan tidak harus dengan qiyamul lail, tidak harus dengan qiraatul Quran, tidak harus dengan zikir wa du'a. Amalan-amalan qalbiyah bisa menjadi amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia benar-benar khusyuk di dalam takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bertafakkur, dia bertadabbur, dia benar-benar mengingat kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya, sampai-sampai air matanya menetes pada malam-malam Lailatul Qadar, pada malam-malam terakhir dari bulan Ramadan. Itu bahagian dari amalan saleh, ikhwati fillah ya ra'akumullah. Fa'akrihu anfusakum ala masyaqil khairat. Maka korbankanlah, pesan terakhir dari beliau, korbankanlah diri-diri kalian. Segeralah untuk kalian meletihkan diri-diri kalian. Hanya pada beberapa malam yang tersisa ini, jadikanlah diri-diri kalian sebagai diri-diri yang akan capek nantinya untuk beramal soleh. Paksa, mau tidak mau. Jangan terus hawa nafsu yang memaksa kita untuk ayo tidur lelap sampai waktu sahur datang. Ayo tutup Al-Quranmu karena kamu sudah banyak membaca di 25 malam sebelumnya. Ayo gak usah zikir karena sudah terlalu banyak zikirmu di 25 malam sebelumnya. Dan yang seterusnya dari wasawis syaitan. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Beliau memberikan pesan yang luar biasa. Paksalah diri kalian untuk bisa beramal soleh, untuk bisa beramal kebaikan, untuk bisa melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paksa diri kita. Berat memang untuk kita bangun di tengah malam. Berat. Berat kita untuk membaca Al-Quran semalam suntuk. Berat. tapi butuh yang namanya pengorbanan. Kapan lagi kita mau berkorban untuk agama Allah? Kapan lagi kita mau berkorban untuk mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang telah disebutkan oleh Allah dan Rasulnya? Kapan lagi kita mau berkorban untuk mengikuti apa yang telah dilakukan oleh nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Berat kita untuk membangunkan anak-anak kita yang telah baligh di malam-malam hari yang tersisa dari bulan Ramadan. Ayo nak bangun, kerjakan sholat. Ayo nak bangun qiraatul Quran. Berat, tapi harus kita lawan. Itu akan mendatangkan kemaslahatan besar untuk dia, akan mendatangkan kemuliaan besar untuk dirinya kelak di hari esok. Maka kata beliau, akrihu anfusakum, paksa diri-diri kalian. Kita harus berkorban, kita harus memaksa, karena memang jiwa kita kalau tidak dipaksa untuk beramal saleh akan terus bersantai ria dengan kemaksiatan wal'iyadzubillah, akan bersantai ria dengan kelalaian wal'iyadzubillah. Akhirnya tahu-tahu ajal menjemput kita serta kita tidak sadar bahwa ajal itu sangat dekat. Kemudian kata beliau, litafuzu biridwani rabbil ardi was samawat, intaha kalamuhu rahimahullah. Paksa diri kalian untuk beramal soleh, mengamalkan amalan-amalan ketaatan dan kebaikan, agar apa? Litafuzu, agar kita semua bisa beruntung. Biridwani rabbil ardi was samawat, kita bisa beruntung mendapatkan ridha, mendapatkan jannah, mendapatkan rahmah dari Allah subhanahu wa ta'ala, rabbul ardi was samawat, karena dialah yang memiliki al-ardu was-samawat, bumi dan langit ini. Maka tujuannya itu, ikhwati fillah yarhamakumullah, kita berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Kita bersusah-susah dahulu. Kita benar-benar mengorbankan waktu-waktu istirahat malam kita. Kita benar mengorbankan waktu-waktu istirahat anak putra dan putri kita demi menggapai sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa yang telah beliau kerjakan, apa yang telah beliau lakukan di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Bersungguh-sungguh kita dengan kesungguh-sungguhan yang sangat berat, memang berat. Oleh karenanya kita harus meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tolong ya Allah, ya hayu ya qayyum, kembali pada doa yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Birahmatika astaghith, dengan rahmatmu ya Allah, aku memohon bantuanmu, aku memohon pertolonganmu ya Allah. Aslih li sya'ni kullahu, tolong perbaiki seluruh keadaanku ya Allah. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, jangan kau wakilkan, jangan kau berikan urusan-urusan dunia dan akhiratku pada diriku ya Allah. Karena kita tidak akan mampu. Kita mengandalkan alarm untuk bangun di tengah malam, jam 11 malam, jam 12 malam, jam 1 malam. Kita mengandalkan alarm. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak berkehendak kita bangun, tidak akan bisa. Kita sudah menyiapkan Al-Quranul Karim yang paling kita nyaman membacanya. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan bantuannya, pertolongannya, sebagus apapun Al-Quran yang kita telah siapkan, tidak akan kita buka selembar pun. Wal'iyadzubillah. Harus minta bantuan ikhwati fillah yarhamakumullah, dan harus dengan al-ikrah. Kita mengorbankan dan memaksa jiwa-jiwa ini yang dikelilingi dengan syahwat syaitaniyah untuk bisa istiqamah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Ikhwati fillah yarhamakumullah, kita lanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Syekhuna hafizahullah wa ra'ah, di mana beliau menukilkan apa yang telah datang dari firman Allah subhanahu wa ta'ala dari surah Fussilat ayat ke-53. Qala Allah ta'ala, ketika Allah jalla wa ala berfirman, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq awalam yakfi birabbika annahu ala kulli shay'in shahid. Beliau menukilkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, sanurihim ayatina fil afaq, kami akan memperlihatkan tanda-tanda kebesaran, tanda-tanda kekuasaan yang kami miliki, fil afaq, di seluruh alam semesta, di seluruh penjuru dunia, di seluruh muka bumi. Wa fi anfusihim. Dan kami pun akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami pada diri-diri mereka sendiri. Hatta yatabayyana lahum annahul haq. Hingga mereka sadar, hingga mereka mengetahui bahwa benar Al-Quranul Karim adalah Al-Haq. Apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Haq. Apa yang diemban oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dari Risalatun Nubuwah dari sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah Al-Haq. Sampai mereka benar-benar yakin akan hal tersebut. Awalam yakfi birabbika annahu syai'in syahid. Apakah tidak cukup bagi mereka bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha menyaksikan apa yang telah mereka kerjakan. Ikhwati fillah yarakumullah, ayat ini dinukilkan oleh beliau berkaitan dengan tujuan yang disampaikan oleh beliau. Ketika musibah Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan di muka bumi, bala, malapetaka, kebinasaan, ujian dan yang seterusnya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan di muka bumi takhwifan li'ibadihi wa tadhkiran lahum, untuk menakut-nakuti hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar mereka bisa mengingat mereka adalah hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang harus kembali kepada Allah untuk beramal saleh, untuk menunaikan kewajiban-kewajiban mereka. Tugas mereka di dunia bukan hanya untuk mencari keuntungan-keuntungan duniawi. Tugas mereka di dunia bukan hanya untuk mengumpulkan-mengumpulkan harta demi harta. Alhaqumut takatsur. Perhatikan ikhwati fillah yarakumullah. Dicela oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala orang yang senantiasa mengumpulkan hartanya terus, yang dia pikirkan bisnisnya terus, yang dia pikirkan bagaimana bisa mendapatkan pundi-pundi dunia, sementara dia melalaikan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lebih dari itu, wal'iyadzu billah, dia lalaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia lebih mengedepankan rapat bersama bosnya, bersama atasannya, dibandingkan melakukan sholat di awal waktu. Masuk kepada firman Allah Jalla wa'ala, alhaakum at-takathur. Sungguh telah melalaikan kalian memperbanyak harta-harta yang kalian miliki. Maka manusia perlu disadarkan. Maka kita sebagai hamba Allah Jalla wa'ala, ikhwati fillahi ra'akumullah, perlu disadarkan bahwa tujuan kita di dunia ini bukan hanya untuk mencari kenikmatan-kenikmatan duniawi, bukan hanya untuk mencari keuntungan-keuntungan yang fana, yang toh nantinya bendahara, pundi-pundi uang, harta-harta yang melimpah tersebut akan menjadi harta waris yang akan dinikmati oleh putra dan putri kita. Itu yang harus kita sadari. Oleh karenanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengirimkan ayat, tanda-tanda kebesarannya, tanda-tanda kekuasaannya, agar manusia-manusia yang lalai tersebut bisa kembali kepada Allah. Agar manusia-manusia yang lalai tersebut bisa rujuk, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan mereka bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa target utama yang saya miliki adalah keridhaan Allah Jalla wa'ala, adalah menunaikan kewajiban-kewajiban, adalah taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukan dunia ini. Mali walid dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa urusanku dengan dunia ini? Ini qudwatun hasanah, uswatun hasanah, panutan terbaik yang kita miliki. Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memberikan pujian yang sangat tinggi kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karenanya, Syekhuna Hafizahullah wa ra'a di dalam risalah ini menukilkan firman Allah Jalla wa ala ini, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Kami akan memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami, tanda-tanda kekuasaan kami di seluruh penjuru dunia, di seluruh muka bumi Allah Jalla jalaluh. Begitu pula kami akan memperlihatkan tanda-tanda tersebut pada diri-diri mereka sendiri. Al-Imam At-Tabari alaihi rahmatullah menafsirkan ayat yang mulia ini. Beliau mengatakan, qala ta'ala sanurihim ayatina fil afaq ay zuhuru Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 'alan nas. ketika Allah Jalla wa'ala menyampaikan, sanurihim ayatina fil afaq, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda kebesaran kami, tanda-tanda kekuasaan kami di seluruh penjuru dunia, di seluruh alam semesta, di seluruh bumi Allah Azza wa Jal. Apa yang dimaksudkan? Kata Imam At-Tabari alaihi rahmatullah, yang dimaksudkan tanda kekuasaan dan tanda kebesaran tersebut adalah zuhuru Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala nas. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam di tengah-tengah manusia. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala, wa ma'arsalnaka illa rahmatan lil alami, tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali rahmatan, untuk membawa rahmat, membawa kasih sayang, lil alamin, kepada alam semesta. Seluruh penjuru dunia akan merasakan betapa mulianya seorang Nabi sallallahu alaihi wa'ala alihi wasallam. Mereka pun akan berbahagia seluruhnya, tanpa terkecuali kaum muslimin akan sangat-sangat berbahagia dengan hadirnya sosok baginda beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini disampaikan oleh Imam At-Tabari alaihi rahmatullah. Kami tunjukkan kepada mereka tanda kekuasaan kami, tanda kebesaran kami dengan apa? Kami utus sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di tengah-tengah mereka. Apakah ketika beliau sallallahu alaihi wasallam diutus hanya untuk, oh itu Nabi Muhammad sudah? Apakah beliau hanya diutus untuk asyhadu anna Muhammadar Rasulullah selesai? Tidak, ikhwati fillah yarakumullah. Terdapat sekian banyak konsekuensi ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah kita akui sebagai seorang nabi dan rasul. Di antaranya adalah sam'an wa ta'atan kepada seluruh perintah dan nasihat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak main-main. Bukan hanya sekedar diakui bahwa nabi kami adalah Muhammad, kami mencintai beliau dengan merayakan maulid, kami mencintai beliau dengan merayakan Isra wal Mi'raj dan yang lain-lainnya. Sementara mereka-mereka yang membid'ahkan maulid, membid'ahkan Isra wal Mi'raj adalah orang-orang yang tidak berbahagia dengan kehadiran nabi sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah minad dhalali wal hawa. Apakah para sahabat tidak berbahagia, tidak bergembira dengan hadirnya Nabi alaihissalatu wassalam? Itu pertanyaan untuk mereka. Dan dua jawaban yang mereka sampaikan, apakah iya ataukah tidak, dua-duanya pahit. Dan yang pertama, paling pahit. Ini syubhat. Ketika mereka sampaikan, kaum Wahabi, ahlu sunnah yang katanya salafiyun, tidak mau merayakan maulid, tidak mau merayakan Isra wal Mi'raj. Hakikatnya mereka adalah orang-orang yang tidak bergembira dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kita sampaikan kepada mereka, ittaqullah fi anfusikum, iyyakum wal kadzib, iyyakum wat tuhmah. Bertakwalah kalian pada diri-diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dari kedustaan, hati-hati dari tuduhan-tuduhan palsu. Apakah para sahabat berbahagia dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau mereka jawab na'am, iya, itu satu hal yang pahit untuk mereka, bahkan sangat pahit. Kenapa? Karena ternyata didapati bahwa sosok para sahabat secara menyeluruh radiyallahu ta'ala anhum ardahum tidak pernah sekalipun merayakan hari lahirnya beliau sallallahu alaihi wasallam, apalagi Isra wal Mi'raj. Kurang bahagia apa para sahabat dengan adanya sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka? Kurang apa? Kalau mereka jawab dengan jawaban yang kedua, wal'iyadzubillah, berarti mereka lebih parah daripada kaum Rafidah yang telah memurtadkan, mengkafirkan deretan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ardahum. Ini ditujukan untuk mereka, kaum sufiyah, yang selalu menebarkan syubhat, syubhat syaitaniyah di tengah-tengah muslimin. Orang-orang awam yang tidak mengerti, tidak dekat dengan ilmu akan terbawa dengan syubhat-syubhat tersebut. Satu dua ayat mutasyabihat mereka bawa. Satu dua ayat yang samar-samar mereka bawa. Begitu pula satu dua hadis yang dhaif bahkan maudhu' rela untuk mereka bawa demi membenarkan dalam tanda kutip menipu kaum muslimin wal'iyadzu billah. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Kalau mereka menjawab tidak bahagia para sahabat dengan adanya Nabi, mustahil. Kaif seorang atau para sahabat, kaum yang tidak berbahagia, mereka dijadikan sebagai ahlul jannah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Maka tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ditampakkan di seluruh penjuru dunia agar manusia-manusia, apakah mereka mukmin ataukah kafir, bisa tersadar, oh ada sosok Nabi Muhammad yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya kita harus menjadi orang-orang yang tunduk dan patuh kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang dimaukan oleh Allah jalla wa ala. Bukan malah orang-orang yang menghidupkan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, membela mati-matian sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengorbankan harga diri mereka untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dituduh dengan tuduhan-tuduhan dusta wal iyadzu billah, dituduh sebagai pembunuh berdarah dingin wal iyadzu billah, kalam-kalam yang badhi, ucapan-ucapan yang tidak pantas keluar dari lisan seorang muslim, menunjukkan kefasikan yang ada di tengah-tengah mereka. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah bersabda, sibabul muslimi fusuqun. Ketika kita mencela sesama muslim, itu adalah perbuatan fasik. Begitu pula ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan berbahayanya daging para ulama, karena luhumuhum masmumatun, daging para ulama adalah daging-daging yang beracun. Sementara yang mereka tuduh sebagai pembunuh berdarah dingin, sebagai pembuat fitnah, sebagai pembuat onar, sebagai pembuat ajaran baru dan yang seterusnya adalah para ulama. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab tidak selamat dari lisan mereka. Muhammad Nasiruddin Al-Albani tidak selamat dari lisan mereka. Wal'iyadzu billah, lebih dari itu, lebih salaf dari haula al-a'immah al-jibal. Syekh al-Islam Ibn Taymiyyah tidak selamat pula dari lisan-lisan kotor mereka. Padahal mereka ini adalah para ulama yang menyadari firman Allah Subhanahu wa taala, sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan menunjukkan, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di seluruh penjuru dunia. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diutus di bumi Allah jalla wa ala. Ya khawati fillah ya ra'akumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun melanjutkan, wa fi anfusihim. Kami pun akan memperlihatkan, menunjukkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami pada diri-diri mereka sendiri. Disebutkan oleh beliau Al-Imam At-Tabari alaihi rahmatullah, qauluhu ta'ala wa fi anfusihim ay sabilul ghaiti wal baul. Tanda kebesaran dan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri setiap manusia adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan jalur untuk kotoran-kotoran keluar, baik dari depan maupun dari belakang. Al-qubul wad dubur. Tanda besar yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita singgung pada pertemuan yang terakhir, bagaimana apabila seorang tidak memiliki kenikmatan tersebut? Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala mencegah seseorang untuk memiliki tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tersebut? Maka tidak akan ada jalur keluar bagi kotoran-kotoran yang berada di dalam perutnya. Karena perut Bani Adam, perut anak cucu Adam adalah bejana yang paling banyak diisi oleh kotoran demi kotoran, wal'iyadzu billah. Semuanya masuk. Maka membutuhkan yang namanya jalur keluar. Itulah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim, pada diri-diri mereka, anfusihim, kami akan memberikan tanda-tanda kebesaran, tanda-tanda kekuasaan, agar mereka satu targetnya bisa sadar, saya ini adalah hamba Allah, saya ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukan sia-sia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diciptakan dengan target utama untuk beribadah, untuk mentauhidkan Allah, untuk mendengar sunnah Nabi, taat kepada beliau, patuh kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak sia-sia apa yang telah Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan untuk kita, ikhwati fillah ya rahimakumullah. Maka inilah yang apa yang disampaikan oleh Imam At-Tabari alaihi rahmatullah di dalam ayat tersebut. Kemudian apa yang disampaikan oleh beliau ketika menukilkan firman Allah Jalla wa Ala, awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Dilanjutkan oleh Imam At-Tabari alaihi rahmatullah bahwasanya yaqulu ta'ala, awalam yakfi bi rabbik, ya Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, awalam yakfi bi rabbik, apakah belum cukup tanda kekuasaan dari Rabbmu, annahu syahidun ala kulli syai, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang benar-benar telah menyaksikan seluruh apa yang kalian kerjakan, segala sesuatu dari apa yang kalian amalkan, mimma yaf'aluhu khalquhu, apa yang telah dilakukan oleh semua makhluknya. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apakah tidak sadar mereka-mereka itu dari kalangan umatmu, dari kalangan hamba-hamba Allah Jalla wa ala, dari kalangan kaum muslimin, apakah mereka belum sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyaksikan, mengawasi segala bentuk kelakuan, segala bentuk perbuatan yang mereka kerjakan dan yang mereka lakukan. La ya'zubu anhu ilmu syai' minhu. Tidak ada yang terhalangi, yang tersembunyikan dari apa-apa yang mereka kerjakan, dari apa-apa yang mereka lakukan. Maka Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjelaskan. Kemudian dilanjutkan oleh Imam At-Tabari alaihi rahmatullah, wa huwa mujazihim ala a'malihim al-muhsinu bil ihsan wal musii'u jazaa'uh. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan. Ini sesuai dengan apa yang telah kita bahas ikhwati fillah ya rakumullah pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya, jazaa'an wifaqa. Balasan yang setimpal yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Jalla wa ala ketika menyebutkan firman-Nya, awalam yakfi bi rabbika ya Muhammad annahu ala kulli syai'in syahid, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha melihat, maha menguasai apa yang telah Allah Subhanahu apa yang telah dilakukan oleh makhluk-makhluknya. Inilah Allah Jalla wa ala. Maka Allah Jalla wa ala pun adalah zat yang mujazihim ala amalihim, akan senantiasa membalas sesuai dengan amalan-amalan mereka, amalan hamba-hamba Allah Jalla wa ala. Al-muhsinu bil ihsan, orang yang mengerjakan amalan-amalan soleh, amalan-amalan kebaikan, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang setimpal kebaikan pula. Begitu pula kata Al-Imam At-Tabari alaihi rahmatullah, wal musii'u jazaa'. Adapun orang-orang yang musii', orang-orang yang jelek, senang beramal toleh, senang melakukan amalan-amalan dosa dan kemaksiatan wal'iyadzubillah, begitu pula dia akan melihat apa yang mereka lakukan, hasil, buah dari apa yang telah mereka kerjakan. Mungkin mereka bisa bernikmat-nikmat, berpuas-puas dengan syahwat yang ada wal'iyadzubillah di dunia mereka, tapi wal'iyadzubillah Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan mereka mendapatkan kenikmatan yang abadi di syurga Allah wal'iyadzubillah. Ikhwati fillah ya rahimakumullah, Seperti apa yang telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwasanya amalan-amalan saleh ini kembali kepada dua persyaratan mutlak. Yang pertama adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah al-mutaba'ah. Kita sebagai ahlu sunnati wal jamaah, kita sebagai salafiyun yang mengikuti jejaknya para salaf wa ala ra'sihim ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah memerintahkan hal tersebut. Walhamdulillah, syukrulillah. Dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita telah mengenal hidayah sunnah. Kita telah mengenal syarat yang kedua. Bagaimana kita memiliki target apabila melakukan sebuah amalan soleh? Kita sudah tersadar sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah kita sudah tersadar umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun tersadar bahwa apa yang kita kerjakan dari amalan-amalan ketaatan harus dibangun di atas mutaba'ah. Walhamdulillah. Berarti tersisa satu syarat, ikhwati fillah yarakumullah. Tersisa syarat yang pertama untuk kita berjuang, mengorbankan diri kita, benar-benar berijtihad, bersungguh-sungguh untuk bisa memenuhi syarat pertama tersebut. Ketika kita beramal, harus benar-benar mengikhlaskan semua amalan-amalan kita hanya untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dan jannahnya. Ikhwati fillah yarakumullah, kisah yang ma'ruf yang sangat sering diulang-ulang dalam majelis-majelis yang ada. Bagaimana seorang wanita baghiyah, wanita penzina, dia mendatangi sebuah sumur untuk minum dan menghilangkan dahaganya. Maka ketika itu dia mendapatkan seekor anjing berada di mulut sumur, juga sedang menjilat-jilat mulut sumur tersebut, menunjukkan bahwasanya seekor anjing tersebut sedang kehausan, menunjukkan bahwasanya seekor anjing tersebut membutuhkan air yang ada di dalam sumur tersebut. Maka dia sebagai seorang wanita penzina memiliki sebuah perasaan kasihan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala ini yang sedang kehausan. Maka dia menurunkan sepatunya ke dalam sumur tersebut untuk mengambil, dan itu bukan hanya satu kali, dua kali dia lakukan, berkali-kali. Dia timba air yang ada di dalam sumur, kemudian dia berikan kepada anjing yang kehausan tadi. Belum cukup, masih terlihat kehausan, dia ambil lagi dengan sepatu yang sama. Kedua kalinya, ketiga kalinya, sampai benar-benar anjing tersebut merasakan puas, hilang dahaganya. Ini menunjukkan kepada kita rahmat yang dimiliki oleh wanita penzina tersebut kepada makhluk Allah Jalla wa'ala. Soal ekor anjing yang sedang kehausan. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan bahwa wanita penzina tersebut al-baghiyah mendapatkan ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala akibat apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan dari rasa rahmah pada dirinya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa zina, mengampuni dosa-dosa besar yang pernah dilakukan oleh wanita baghiyah tersebut. Betapa besar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yarakumullah. Dari kisah yang ringkas ini mungkin kita berpikir bahwa Allah Subhanahu wa taala sebenarnya adalah zat yang maha rahmah, zat yang akan mengampuni segala dosa yang dilakukan oleh hambanya. Nah, benar. Kesimpulan yang tidak sama sekali salah. Kesimpulan yang tidak sama sekali keliru. Menunjukkan kepada kita betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh hambanya. Inna rahmati wasi'at ghadabi. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih luas dibandingkan marahnya Allah, dibandingkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ikhwati fillah yarhamakumullah, kita harus benar-benar menyadari bahwa di sana terdapat kisah yang lain. Kesimpulan yang sudah kita ambil benar, tidak ada salahnya, bahwa dosa apapun yang dilakukan oleh seorang hamba pasti dan pasti ketika dia bertaubat, ketika dia ikhlas melakukan sebuah amalan soleh, ini poinnya, ketika dia ikhlas berbuat rahmah kepada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang kehausan tersebut, dia mendapatkan maghfirah dari Allah azza wa jal. Tapi kita harus mengingat di sana ada kisah yang lain. Jangan sampai kisah wanita baghiyah, wanita penzina tersebut, menjadikan kita orang yang gemar melakukan dosa kemaksiatan. Nantilah saya taubat, nantilah saya kembali kepada Allah, toh Allah jalla wa ala memiliki rahmat yang sangat luas, saya akan beristighfar dengan istighfar yang banyak. Jangan. Karena itu sebuah kesimpulan yang keliru. Kesimpulan yang pertama tadi sudah benar, Allah memang maha kuasa atas memberikan ampunan kepada seluruh hamba-hambanya yang berdosa dan bermaksiat. Tapi kesimpulan kedua salah apabila kita memiliki niat untuk tidak apa-apalah berdosa, tidak apa-apalah memakan harta riba, tidak apa-apalah minum khamer, tidak apa-apalah berikhtilat, tidak apa-apalah melakukan ghibah, namimah, dan dosa-dosa besar yang lainnya. Kalau kita berkesimpulan dengan hal tersebut, itu sebuah kesalahan. Karena apa? Kisah kedua harus kita ketahui. Ikhwati fillah yarhamakumullah, bagaimana tiga golongan yang Allah subhanahu wa ta'ala masukkan mereka ke dalam an-nar wal-iyadu billah. Tiga golongan. Apakah mereka ahli maksiat? Apakah mereka ahli fiski wal isyan? Tidak. Mereka adalah orang-orang yang memiliki amalan-amalan besar. Mereka bertiga adalah orang-orang yang benar-benar telah mengorbankan jiwa-jiwa mereka untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah qari'ul Qur'an. Yang kedua adalah al-mujahid fi sabilillah. Dan yang ketiga adalah al-mutasaddiq, seorang yang gemar bersedekah. Orang yang pertama gemar membaca Al-Qur'anul Karim, luar biasa. Banyak lembaran demi lembaran, juz demi juz. Sekian amalan soleh bisa dia kerjakan hasil dari qiraatul Qur'an. Karena satu amalan akan mendatangkan amalan-amalan yang lainnya. Dia berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia membaca Al-Quran, dan yang seterusnya, amalan besar. Begitu pula orang yang kedua, ketika dia berjihad di medan tempur untuk berbuat membela kalimat la ilaha illallah, ingin mendapatkan kemenangan dari al-kufar wal musyrikin. Begitu pula yang ketiga, orang-orang yang gemar bersedekah, dermawan, mudah mengeluarkan hartanya, menginfakkan sebahagian hartanya untuk orang-orang yang membutuhkan, al-muhtajin. Amalan besar, ikhwati fillah yarhamakumullah. Mereka tidak malas untuk beramal, mereka tidak malas untuk membaca Al-Qur'an, mereka tidak malas untuk bersedekah, mereka tidak takut untuk berjihad. Orang-orang ini. Tapi apa hasilnya? Wal'iyadzubillah, hasilnya dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa mereka adalah tiga orang pertama yang disungkurkan oleh Allah wal'iyadzubillah ke dalam api neraka. Apa sebabnya? Sebabnya karena adamul ikhlas. Tidak ada unsur keikhlasan di dalam amalan-amalan soleh tersebut, di dalam amalan-amalan mulia tersebut. Yang qari'ul Qur'an ingin disebut sebagai orang yang pandai, orang yang mahir membaca Al-Quran, pujian manusia dia dapatkan. Seorang yang berjihad fi sabilillah ingin mendapatkan pujian manusia agar dia disebut sang pemberani jari, dia dapatkan. Begitu pula orang yang ketiga, dia ingin disebut sebagai orang yang dermawan, karena telah menyumbangkan sekian banyak hartanya, dia dapatkan pujian-pujian dunia tersebut. Akan tetapi karena amalan-amalan besar tidak disertai dengan ikhlasun liwajhillah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan jannahnya, maka tiga orang tersebut menjadi ahlun nar wal iyadhu billah. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Maka dua kisah ini harus kita perhatikan bersama. Harus kita telaah bersama, harus kita pelajari bersama seiring. Jangan satu kisah saja yang kita ambil, wanita baghiyah, wanita penzina, toh sebanyak apapun, toh sekian amalan-amalan toleh, dosa-dosa yang pernah dia lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar. Allah kan Ghafurur Rahim, benar. La tamatillah, jangan kalian putus asa dari rahmat Subhanahu wa taala, benar. Tapi ketika kesimpulan tersebut membawa kita untuk malas beramal soleh, ini yang keliru. Lihat orang-orang yang beramal soleh saja. Orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk membaca Al-Quranul Karim. Orang-orang yang turun ke medan jihad. Orang-orang yang menghabiskan sebahagian hartanya untuk orang-orang yang membutuhkan. Tidak selamat dari azab Allah. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, kita sebagai ahlus sunnah telah mendapatkan keutamaan dari Allah, kemuliaan dari Allah Jalla wa'ala. Hidayah, sunnah telah ada pada diri kita. Kita telah mengetahui bahagian yang kedua, syarat yang kedua dari amalan saleh itu bisa diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perjuangan kita tersisa pada poin yang pertama, ikhwati fillah yarhamakumullah. Dan ini yang sulit. Dan kita harus berjuang untuk mendapatkannya. Kita harus berjuang untuk melakukannya. Amalan-amalan yang sedang kita kerjakan harus dibangun di atas keikhlasan. Jangan ada keinginan untuk kita mendapatkan pujian dari si fulan, pujian dari si alan, percuma. Pujian manusia akan kita dapatkan, akan tetapi murka Allah yang kita dapatkan pula. Maka ini adalah khasarah, kerugian yang serugi-ruginya, kerugian yang sangat besar. Oleh karenanya ikhwati fillah, lebih baik kita mendapatkan cemoohan dari manusia, celaan dari mereka, makian dari mereka, si fulan itu orang yang tidak bisa menginfakkan hartanya, si fulan itu kikir, si fulan itu tidak pernah membaca Al-Quran, si fulan itu penakut, dan yang seterusnya. Biarkan mereka mencaci kita, itu lebih baik. Akan tetapi ridha Allah kita dapatkan, ridha Allah Jalla wa'ala kita gapai. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, apa yang berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini, Cakupannya sangatlah luas. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan memperlihatkan kepada mereka, wahai Muhammad, ayat-ayat kami, tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami yang ada di penjuru dunia dan dari diri mereka sendiri. Yang ada di seluruh penjuru dunia dan yang ada di diri-diri mereka sendiri. Hatta yatabayyana lahu annahul haq. Sampai mereka sadar bahwa mereka adalah seorang hamba yang harus beramal soleh. Mereka seorang hamba yang harus ikhlas dalam amalan-amalan solehnya. Juga mereka adalah seorang hamba yang harus beramal sesuai dengan tuntunan nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Apakah tidak cukup untuk mereka mengetahui bahwa Rabb mereka, bahwa Rabbmu wahai Muhammad, bahwa Allah jalla jalaluh adalah satu zat yang senantiasa melihat, mengawasi, menyaksikan apa-apa yang mereka perbuat. Nampaknya amalan soleh mungkin yang kita kerjakan, tapi kalau ternyata isinya wal'iyadzubillah adalah riya, ingin mendapatkan pujian dari si fulan, si alan, maka bukanlah amalan soleh. Allah Subhanahu wa taala akan mengazab kita dengan itu wal'iyadzu billah. Kemudian ikhwati fillah yarhamakumullah, dilanjutkan oleh beliau, hafizahullah wa ra'a wa qala ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, huwal qadiru ala an yab'atha 'alaykum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Dalam surah Al-An'am ayat ke-65, Allah subhanahu wa ta'ala kembali mengingatkan kita, huwal qadir ala an yab'atha 'alaykum 'adzaban. Katakanlah wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, ini agar kita bisa menyadari ikhwati fillah yarhamakumullah, apa yang perlu disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada kita. Huwal qadiru ala an yab'atha 'alaikum 'adzaban min fawqikum. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepada kalian, mengirimkan hukuman kepada kalian, mengirimkan musibah di tengah-tengah kalian. Min fawqikum, apakah azab tersebut dari atas kalian? Au min tahti arjulikum, atau mungkin azab dan hukuman tersebut berasal dari bawah kaki-kaki kalian. Au yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd, atau mungkin Allah Jalla wa'ala akan mencampur baurkan kalian dengan golongan-golongan, dengan manusia-manusia yang bertentangan dengan kemauan kalian. Dikirimkan a'da, dikirimkan musuh-musuh kepada kita dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yudhika ba'dakum ba'sa ba'd, dengan itu mereka akan merasakan keganasan, mereka akan merasakan kejahatan sebahagian yang lainnya. Ikhwati fillah yarhamakumullah, dalam surat ini atau dalam ayat ini secara khusus, Allah subhanahu wa ta'ala kembali mengingatkan kita bahwasanya apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala kirimkan dari musibah, azab, iqab dan yang lainnya, itu benar-benar datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengirimkan, Allah yang menurunkan itu semua. Bukan berarti Allah zalim. Kalla wa alfu kalla. Allah subhanahu wa ta'ala bukan seorang atau bukan satu zat yang zalim kepada satu hambanya. Satu hamba pun tidak akan Allah zalimi. Allah zat yang maha adil subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi hal tersebut, musibah tersebut, azab-azab tersebut dikirim oleh Allah Jalla wa'ala ke tengah-tengah manusia, ke tengah-tengah kaum muslimin bil khusus, karena mereka telah melampaui batas. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mampu untuk mengirimkan itu semua. Tidak ada sangkut pautnya, tidak ada campur baurnya dari makhluk-makhluk yang lain. Karena penunggu laut ini marah, karena penunggu gunung ini marah, karena lah, mereka tidak berkuasa sama sekali untuk mengeluarkan api dari gunung Merapi. Tidak berkuasa sama sekali untuk mengirim tsunami, mengirim gelombang-gelombang laut yang besar. Mereka tidak punya apapun terhadap kekuasaan menurunkan azab kepada manusia. Mereka adalah makhluk-makhluk yang lemah. Kalau tidak karena keyakinan yang ada di tengah-tengah kuffar, yang ada di tengah-tengah musyrikin, maka pasti dan pasti akan kita nyatakan bahwa hal tersebut tidak ada. Tapi mereka kadung, terlanjur meyakini itu semua. Kalau kita sampaikan tidak ada penunggu laut, pastinya demikian. Mereka akan mengelak, ada penunggu laut dan yang seterusnya. Na'udzubillahi minad dalal, na'udzubillahi minal khudlan. Tentunya sama sekali tidak ada apa yang mereka sangkakan tersebut. Bahkan kekuasaan untuk mengirimkan azab demi azab, hukuman demi hukuman, hanya bersumber dari Al-Qadir, zat yang maha mampu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, disebutkan oleh Imam Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di ketika beliau menafsirkan ayat yang mulia ini, terkhusus apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, aw yalbisakum, ay, kata beliau, yakhlitukum, membaurkan kalian, mencampurkan kehidupan-kehidupan kalian dengan musuh-musuh kalian. Wa yudhiqa ba'dakum, wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd, ay, fil fitnah. Kalian akan merasakan kejahatan manusia yang lainnya, kejahatan makhluk-makhluk yang lainnya. Ay fil fitnah, kata Imam Sa'di alaihi rahmatullah, yakni di masa-masa fitnah. Wa qatlu ba'dikum ba'dha, yang sebahagian mereka akan membunuh sebahagian yang lainnya, wa'iyadzubillah. Kemudian beliau berpesan di dalam tafsir ayat ini, kata Imam Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di alaihi rahmatullah, fahuwa qadirun ala dhalika kullih, adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mampu untuk menurunkan azab-azab tersebut. Fahdharu minal iqamati ala ma'asih, maka wahai hamba-hamba Allah, berhati-hatilah dari maksiat demi maksiat, dosa demi dosa yang kalian selalu melakukannya. Fayusibakum minal adabi ma yatalafakum wa yumhikukum, karena kalau kalian terus terjerumus, kalian terus melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan, senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan mengirimkan azabnya kepada kalian, akan menghukum kalian dengan ikob-ikobnya yang maha pedih, hukuman-hukumannya yang maha pedih. Kemurkaan Allah telah kalian tantang, maka tunggulah kemurkaan tersebut diturunkan oleh Allah jalla wa ala. Wa ma'a hadza, bersamaan dengan ini, faqad akhbara annahu qadirun ala dhalik, Allah jalla wa ala telah mengkhabarkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu untuk melakukan hal tersebut. Sekali lagi, Allah mampu untuk mengirimkan musibah demi musibah, azab demi azab. Wamallahu bidzullamin lil abid, tapi Allah subhanahu wa ta'ala bukan zat yang menzalimi hamba-hambanya. Allah jalla wa ala mengirimkan azab-azab tersebut karena Allah jalla wa ala melihat kezaliman demi kezaliman, menyaksikan kemaksiatan demi kemaksiatan, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan itu semua agar manusia tersadar. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid, itu ayatnya yang bisa menjadi kaidah dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita berkesimpulan Allah zalim kepada kaum ini, kaum itu, Allah zalim kepada rakyat ini, rakyat itu, yang berada di pulau ini, yang berada di pulau itu. Kenapa? Karena Allah mengirimkan azabnya, karena Allah mengirimkan tsunaminya, karena Allah mengirimkan ini dan itunya. Yang harus kita camkan dari azab-azab tersebut, wa ma rabbuka bidzallamin lil abid, sesungguhnya Rabbmu Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin menjadi zat yang zalim kepada seluruh hambanya. Ya khawatir fillah ya ra'akumullah, Allah zat yang maha adil, Allah zat yang maha sempurna, yang bi'idznillahi ta'ala pembahasan kita berikutnya membahas tentang macam-macam azab yang Allah subhanahu wa ta'ala telah isyaratkan di dalam ayat yang ke-65 ini dari surah Al-An'am. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, Allahu jalla wa ala maha mampu untuk mengirimkan azab dari atas kalian, dari bawah kalian, atau mungkin bisa mengirimkan musuh-musuh di tengah-tengah kalian. Dan kita akan bawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berkaitan dengan permintaan, permohonan, doa yang dipanjatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan umat ini dari 4 jenis azab. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala hanya mengabulkan 2 permohonan beliau, 2 permintaan beliau, adapun 2 azab yang lainnya tetap akan Allah timpakan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim taala akan kita bahas pembahasan ini pada pertemuan yang berikutnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamd.